Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda. Semakin mendekati kita ke Hari Raya Idul Fitri. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Alhamdulillah saya Hilbram Dunar bisa menemani Anda. Dan seperti biasa kalau Tafsir Al-Misbah tentunya bersama Pak Quraisy ya. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu. Terima kasih untuk hadirannya dari Majelis Taklim Raudatul Muttaqin. Assalamualaikum. Dan Majelis Taklim Zikir Al-Qamar. Assalamualaikum Ibu, terima kasih kehadirannya di kesempatan kali ini, di mana kami akan membahas mengenai surah Ar-Ra'd yang akan dimulai dari ayat ke-25. Di sini menceritakan mengenai perbedaan sifat antara orang kafir dan juga orang yang beriman. Bisa kita mulai Pak Quraisy? Baik, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang siapa yang dinamai Allah ulul albab, orang-orang yang memiliki pikiran, hati yang bersih, yang cerdas, yang pikirannya, hatinya tidak diliputi oleh kabut kekeruhan. Itu ada sifat-sifatnya yang disebut di sini, memenuhi perjanjiannya dengan Allah, menyambung apa yang diperintahkan Allah untuk disambung, tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk dalam kehidupan dunia ini. Mereka itu menurut Al-Quran akan mendapatkan kebahagiaan. Malaikat-malaikat akan menyapa mereka dengan salamun alaikum. Nah, ada kebiasaan Al-Quran, kalau dia habis menyebut sesuatu yang baik, dia sebut sesudahnya yang buruk. Habis dia bercerita tentang sorga, dia cerita tentang neraka. Sorga dengan kenikmatannya, neraka dengan sanksinya. Seakan-akan Al-Quran itu menghidangkan dua hal. Silahkan pilih, mau sorga ini jalannya, mau neraka ini jalannya. Mau dianggap orang yang beriman, yang cerdas, yang bersih hatinya, ini tandanya. Nah sekarang kita akan membaca di sini bagaimana itu orang yang tidak cerdas dalam hidup ini. Bagaimana itu orang kafir lah kalau kita mau ini. Dia katakan walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Mereka itu adalah orang-orang yang memutus, membatalkan, tidak memenuhi perjanjian-perjanjiannya dengan Allah setelah perjanjian itu dikukuhkan. Kita itu punya perjanjian dengan Allah, yaitu kita akan mengesakannya. Kita juga punya perjanjian terkadang dengan Allah dengan berkata, kalau saya dapat ini, saya mau puasa. Janji dengan Allah tentu itu nazar, ya toh. Nah, orang yang cerdas pikirannya, yang bersih hatinya, memenuhi perjanjiannya. Orang yang durhaka tidak memenuhi perjanjiannya dengan Allah. Itu yang pertama. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal. Mereka itu memutus apa yang diperintahkan Allah untuk disambung. Apa itu misalnya? Silaturahim. Allah memerintahkan untuk menyambung hubungan kasih sayang, hubungan kekeluargaan, dia justru putus hubungan kekeluargaan. Itu tanda orang yang bakal mendapatkan sanksi di sisi Allah. Wa yufsiduna fil ard. Mereka itu yang melakukan pengrusakan di bumi. Banyak sekali bentuk pengrusakan di bumi. Memfitnah itu pengrusakan di bumi. Menebang pohon yang tidak pada tempatnya untuk ditebang, itu pengrusakan di bumi. Melakukan penganiayaan terhadap orang lain, itu pengrusakan di bumi. Itu tanda-tanda mereka, kata ayat kita ini, ulaika lahumul la'na walahum su'uddar. Mereka itulah yang akan mendapatkan kutukan. Kutukan itu bisa dari Allah, bisa dari malaikat, bisa dari manusia, bahkan bisa dari binatang-binatang ikut mengutuk dia. Walahum su'uddar, dan buat mereka kelak mereka akan mendapatkan negeri yang buruk, yakni di akhirat nanti. Negeri akhirat itu keadaannya adalah dalam keadaan yang sangat buruk. Nah, baru dia lanjutkan, kita baca lanjutannya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan dia juga yang mempersempit. Saya ingin terangkan dulu itu apa yang dinamai rezeki. Rezeki itu adalah apa yang Anda dapat gunakan untuk kebutuhan hidup Anda. Itu namanya rezeki. Kita garis bawahi yang dapat, yang Anda gunakan. Ada perbedaan antara rezeki dan hasil usaha. Hasil usaha itu, kalau Anda bekerja, saya beri contoh, seorang bekerja dapat uang katakanlah 1 juta, itu hasil usahanya. Kalau dia belikan, dia dari uang itu dia makan, dia berpakaian, dia membayar untuk kebutuhan hidupnya. Kalau misalnya yang dia gunakan itu hanya 90 ribu, maka rezekinya adalah yang 90 ribu. Yang 10 ribu bukan rezekinya. Saya beri contoh yang lain. Ada seorang bekerja dapat 100 ribu. Dia usahakan. Ada yang kasih dia hadiah 100 ribu. Yang 100 ribu itu hasil usahanya atau bukan? Bukan. Bukan. Rezekinya atau bukan? Itu rezekinya kalau dia gunakan. Itu sebabnya Nabi berkata, satu orang itu seringkali berkata, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Padahal hartanya itu hanyalah apa yang dia makan sampai habis, apa dia yang dia pakai sampai lapuk, itu hartanya. Jadi kalau pakaian ibu beli masih ada, masih tinggal, itu bukan rezeki ibu sisanya. Ya kan, itu arti rezeki. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, dan dia juga yang mempersempit rezeki itu. Nah, kita ingin melihat kenapa nih Allah yang mengatur ini rezekinya banyak, ini rezekinya sedikit. Mari kita bayangkan, Bu. Mari kita. Kalau semua orang kaya, kira-kira ada yang mau jadi membantu saya angkatkan koper saya? Kalau semua orang miskin, ada enggak yang bisa membantu orang miskin itu kalau tidak ada orang kaya? Allah atur. Dia atur dengan adil. Ini dia kasih kekayaan, boleh jadi dia kasih penyakit. Ya. Ini dia kasih kesehatan, boleh jadi hartanya kurang. Nah, rezeki itu bisa bersifat material, uang, barang, bisa juga bersifat imaterial. Allah mengatur itu supaya terjadi keseimbangan dalam kehidupan dunia ini. Ya. Saya kira. Baik, kita break dulu sebentar, Pak Quraiz. Nanti akan kami lanjutkan lagi karena menarik membahas mengenai rezeki. Mungkin Anda juga punya pertanyaan yang akan diwakilkan oleh ibu-ibu yang sudah hadir di studio yang juga bertanya hal yang sama dengan hal yang ingin Anda tanyakan. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Tafsir Al-Misbah. Kembali Anda menyaksikan Tafsir Al-Misbah, dan tadi Pak Quraiz sudah menjelaskan ada perbedaan antara hasil usaha dan juga rezeki, ya, dan Allah lah yang memperluas rezeki kita dan juga sekaligus bisa mempersempit rezeki kita. Kita lanjutkan, Pak Quraiz. Kenapa begitu? Supaya kita bisa saling kerja sama, ya kan? Lihat takhidha ba'duhum ba'dan sukhrian. Supaya yang satu bisa menggunakan yang lain sehingga kehidupan bisa berjalan lancar. Oke, kita lanjutkan. Wa farihu bil hayati dunya. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menyadari betapa pentingnya mengingat Allah, mereka itu bergembira, meluap-luap kegembiraannya kalau mendapat rezeki duniawi yang bersifat materi. Padahal rezeki yang ada di dunia ini, yang diperoleh di dunia ini, itu tidak ada artinya dibanding apa yang diperoleh di akhirat. Wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Mata' itu artinya kesenangan yang sifatnya sedikit dan sementara. Kalau akhirat, kesenangan yang sifatnya kekal dan banyak. Wa yaqulul ladina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan bukti berupa mukjizat yang bersifat indrawi dari Tuhannya Nabi Muhammad? Jadi itu orang kafir tidak percaya Nabi Muhammad. Dia mau minta apa buktinya kamu Nabi? Dia mau minta coba berikan kita, alihkan ini tongkat jadi ular seperti Nabi Musa. Coba kembalikan penglihatan orang buta. Coba pindahkan gunung ini. Coba jadikan gunung ini emas. Hal-hal yang bersifat itu. Allah berkata soal bukti itu dari Allah, bukan Nabi Muhammad. Kalau Allah beri, saya beri. Kalau tidak, ya tidak. Sudah berkali-kali mereka itu diberi aneka bukti, termasuk bukti Al-Quran, tidak mau percaya. Di sini dikatakan, kalau begitu, karena mereka tidak mau percaya, sudah berbagai aneka bukti, katakanlah, sungguhnya Allah membiarkan sesat siapa yang mau sesat. Dan dia yang memberi petunjuk, petunjuk khusus bagi siapa yang mau kembali kepada Allah. Baru dia katakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Zikrullah. Hati itu, kalau untuk orang beriman, kalau disebut nama Allah atau dia ingat nama Allah, hatinya tenang. Zikir, mari kita lihat zikir. Zikir itu dalam bahasa punya dua makna. Yang pertama mengingat, yang kedua menyebut. Jadi kalau berzikir tidak mutlak harus mengucapkan subhanallah alhamdulillah, mengingat saja cukup. Memang punya kaitan antara ingat dan sebut. Kalau Anda menyebut sesuatu, Anda ingat dia. Ya. Kalau Anda ingat dia, Anda sebut. Tersebut. Ya. Zikir kepada Allah itu adalah mengingat Allah atau menyebut sesuatu dengan mengaitkan kepada Allah. Polpen nih, ada polpen. Waduh, masya Allah, bagusnya polpen ini. Zikir itu zikir. Lihat orang. Waduh, tampan orang itu, gagah orang itu, subhanallah, zikir. Itu sebab kita diperintahkan untuk mengingat Allah sepanjang hari malam. Walaupun kita lihat orang, kalau gagah kita berkata subhanallah, kalau dia cacat, perlu ingat Allah. Alhamdulillah saya tidak seperti itu. Ada guntur, ingat Allah. Bersin, ingat Allah. Itu sebabnya dikatakan saya menyiapkan untuk setiap hal ucapan zikir. Kalau saya dalam musibah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya tahu? Kalau saya syukur, alhamdulillah. Kalau saya dalam kesulitan, hasbiyallah. Kalau saya ketakutan, la haula wala quwwata illa billah. Itu setiap saat. Orang-orang yang seperti itu merasa tenang kalau mengingat Allah. Kenapa dia tenang? Kita lihat dia tenang. Saya beri contoh. Anak saya di bermain, ada anak yang lebih gede dari dia mau pukul dia. Takut atau tidak? Dia takut. Tapi begitu dia lihat saya dari jauh, dia berani atau tidak? Dia berani. Kenapa dia berani? Karena ayah saya dekat saya. Begitu zikir. Saya sakit, waduh bagaimana? Saya sedih, bagaimana? Ingat Allah, Allah bisa bantu saya. Ya kan? Saya membutuhkan uang, saya enggak punya uang. Zikir. Allah mampu memberi saya. Jadi menjadilah hatinya tenang karena mengingat Allah, Allah wujud, Allah ada di sampingnya. Kira-kira lebih kurang seperti anak tadi. Orang tua saya di samping saya tidak perlu takut. Al-Quran menjelaskan bahwa zikir itu bisa pada mulanya menjadikan orang takut, tetapi lama-lama menjadikan dia tenang. Dia takut, kenapa? Ingat Allah, takut. Ya Allah, dosa saya banyak, ya Allah. takut ya. Tapi lama-lama, Allah kan Maha Pengampun, tenang. Itu zikir. Segala yang dikaitkan dengan Allah itu adalah zikir. Itu adalah zikir. Oke. Okay. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, apa itu amal saleh? Amal saleh itu adalah amal yang bermanfaat. Setiap amal yang bermanfaat itu amal saleh. Bersihkan kursi ini bermanfaat atau tidak? Ya. Amal saleh. Menegur orang dengan baik-baik, amal soleh. Semua selama dia bermanfaat itu amal soleh. Alladzina amanu, tapi syaratnya percaya dan beramal soleh, maka tuba lahum, kebahagiaan buat dia. Wa husnu ma'ab, dan akan kembali kepada Allah dalam keadaan memperoleh kebajikan, memperoleh yang terbaik di sisinya. Baru dia katakan, kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam. Sebagaimana kami pernah mengutus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, begitu juga kami mengutus engkau wahai Muhammad kepada umat-umat Islam. Kalau dulu Nabi Ibrahim dan lain-lain itu telah diutus kepada umat mereka, engkau wahai Nabi Muhammad juga diutus kepada umat manusia agar membacakan kepada mereka apa yang kami wahyukan kepada, agar membacakan Al-Quran ini kepada mereka. Padahal mereka yang kaum musyrik itu tidak mengetahui, mengingkari Tuhan yang Maha Esa Ar-Rahman. Padahal Ar-Rahman itu adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, dan kepadanya saya berserah diri, dan kepadanya saya akan kembali. Baik, kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana, terus saksikan program ini. Kami lanjutkan bersama Pak Quraish Shihab dan juga saya Hilbram Dunar, tentunya di Tafsir Al-Misbah. Sebelum saya akan memutarkan sebuah tayangan yang ingin bertanya kepada Pak Quraish, kita lanjutkan dulu. Apalagi tadi Pak Quraish mengatakan bahwa setiap kali kita mengingat dan menyebut nama Allah itu sudah berzikir. Dan zikir itu mendekatkan kita kepada Allah. Bisa kita lanjutkan, Pak? Baik, kita lanjutkan. Jadi ayat-ayat yang lalu berkata bahwa tugas Nabi Muhammad ini membacakan kepada umat manusia Al-Quran. Baru dikatakan, seandainya ada bacaan yang bisa menggerakkan gunung dari tempatnya, atau membelah bumi, tanah, sehingga muncul sungai-sungai di celah-celah belahan itu, atau ada bacaan yang dengannya orang dapat bercakap-cakap dengan orang mati, seandainya ada itu, maka Al-Quran inilah. Tetapi seandainya, berandai itu berarti tidak ada. Saya beri contoh. Ada, kalau saya berkata begini, seandainya ayah saya masih hidup, saya tidak akan begini. Ayah saya masih hidup atau tidak? Tidak, karena saya berkata seandainya. Iya kan? Seandainya orang tuanya ada, dia tidak akan jatuh miskin seperti itu. Nah, di sini seandainya ada bacaan. Karena tidak ada bacaan yang seperti itu. Walaupun Quran ini tidak seperti itu. Quran ini petunjuk. Jangan jadikan Quran sebagai ini, kalau saya baca ini dapat ini, saya baca ini dapat ini. Dia petunjuk. Kan begitu, hudan, petunjuk. Balillahil amru jami'an. Bisa juga kita katakan, seandainya ada bacaan seperti itu orang-orang yang tidak mau percaya bacaan Quran ini tetap tidak percaya, walaupun Quran bisa dijadikan seperti itu, mereka tetap tidak percaya. Tapi memang persoalan, segala persoalan kembali kepada Allah. Karena itu, apakah orang-orang beriman yang kepingin semua orang masuk Islam? Kan kita kepingin semua orang masuk Islam. Belum lagi mengetahui bahwa kalau Allah menghendaki, dia bisa jadikan semua orang Islam. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Karena kalau Allah menghendaki itu, kita tidak diberi pilihan. Kita dijadikan seperti malaikat. Malaikat itu bisa durhaka atau tidak? Tidak. Tidak. Kita diberi kebebasan oleh Allah. Yang mau beriman silahkan, yang tidak mau. Kenapa diberi kebebasan? Allah beri kita akal, Allah beri kita keinginan. Kalau Allah tidak, kalau Allah mau menjadikan kita semua manusia ini beriman kepada Allah, dia tidak kasih pilihan itu. Dia ciptakan begitu. Nah, jadi itu kita harus sadari bahwa keragaman ini kehendak Allah. Tidak usah paksa orang. Wala yazalu alladziina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun. Orang-orang kafir itu bisa tertimpa oleh bencana, atau mereka akibat perbuatan-perbuatan mereka, atau dijatuhi kepada mereka suatu bencana. Bencana itu adalah ketetapan Allah, dan itu akan datang pada saat Allah berkehendak untuk itu. Sungguhnya Allah tidak mengingkari ancaman-ancaman, tidak mengingkari janji-janjinya. Saya kira. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada pertanyaan dari ibu-ibu yang sudah hadir di studio, saya akan memutarkan sebuah tayangan yang juga ingin bertanya langsung kepada Pak Quraish Shihab. Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Quraish, saya Sarah, ingin menanyakan sesuatu kepada Bapak terkait dengan rizki yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing manusia sudah diatur rizkinya oleh Allah. Namun pada dasarnya sifat manusia tidak akan pernah puas. Apakah saya salah jika selalu berperasaan ingin mendapatkan sesuatu yang lebih? Apakah bagaimana jika saya bersikap seperti itu? Bagaimana caranya untuk tidak bersikap kufur nikmat terhadap Allah? Terima kasih Pak Quraish. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaannya ini ada beberapa yang saya ingin garis bawahi. Yang pertama, Allah menentukan rezeki. Dia yang memperluas, dia yang mempersempit. Tapi kita bertanya, tahukah Anda berapa rezeki Anda? Tidak. Tidak tahu. Kalau begitu, harus berusaha, bersungguh-sungguh. Sama, saya biasa beri contoh, mobil. Setiap mobil sudah ada kemampuannya melaju. Mobil yang bagus, mobil balap boleh jadi 150 km atau 200 km per jam. Mobil yang tua, ya kan? Setiap mobil begitu. Nah, rezeki juga begitu. Ada yang sudah ditentukan rezekinya begini, rezekinya begini. Tapi karena kita tidak tahu, kita harus berusaha bersungguh-sungguh. Kalau tidak bersungguh-sungguh, sama dengan mobil itu tadi, injak remnya, ya jalannya cuma ini. Tapi injak rem sekeras-kerasnya, kendalikan sekeras-kerasnya, dia akan sampai pada kapasitas mobil itu sesuai yang diciptakan oleh pabriknya. Ya kan? Ya. Nah, jadi berusaha bersungguh-sungguh. Jangan berkata, oh saya tidak ini. Kalau ada yang dinamai dalam agama puas hati. Puas hati itu adalah berusaha yang halal, memperoleh hasil usaha, baru merasa puas dengan apa yang telah dimiliki, sehingga sebahagian dari hasil itu kita berikan pada orang. Nah itu puas. Dapat, saya udah dapat nih 100 juta, saya cuma butuh 50 juta. 50 jutanya diapakan? Saya puas dengan itu, baru saya serahkan pada orang. Itu yang diajurkan, itu namanya qanaah, rasa puas hati. Jadi saya kira itu yang saya dapat beri jawaban pada saudara kita ini, bahwa kita disuruh berpuas hati setelah usaha halal yang maksimal. Ya, baik, dan setelah ini Anda ibu-ibu punya kesempatan bertanya. Ada ya ibu ya, sebentar dulu, kita break dulu sebentar. Lalu kami akan segera kembali. Tentunya tetap saksikan Metro TV bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian program Ramadan di Metro TV, Rahmat Semesta Alam. Saya lanjutkan pada segmen ini langsung kepada pertanyaan dari ibu-ibu sudah hadir di sini. Silakan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajah Etet Hendri dari Majelis Zikir Al-Kamal, Jatiwaringin. Yang ingin saya tanyakan Pak, berhubungan dengan kami dari Majelis Zikir Al-Kamal, seringkali kami melaksanakan acara-acara salawat ataupun zikir-zikir itu kami dengan nada. Apakah itu dibenarkan Pak? Itu saja ingin kami tanyakan karena masalah itu seringkali kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak baca Quran dengan nada? Melagukan Quran. Baca Quran melagukannya boleh enggak? Zikir begitu juga. Boleh, kenapa tidak? Salawat itu zikir atau bukan? Zikir. Ada enggak dilagukan enggak? Iya. Tidak ada masalah. Ah, itu lain lagi. Itu lain lagi. Pakai alat musik itu. Pakai alat musik. Saya kurang setuju. Saya khawatir itu melengahkan. Walaupun boleh jadi tidak haram, tapi melengahkan. Bisa konsentrasi kita pada musiknya, bukan pada zikirnya. Kalau saya tidak benarkan. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan cukup menjawab dan juga menjawab juga pertanyaan Anda yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama. Saya lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Sulaiman dari Majlis Taklim Radatul Mutaqin, Kodai Utara. Saya mau nanya Pak Quraish Shihab tentang tadi Bapak kan menyebut tentang keseimbangan seperti apa konsep di dalam yaitu Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Was-sama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah meninggikan langit dan Dia menetapkan keseimbangan. Keseimbangan yang diajarkan oleh Islam itu banyak aspeknya. Seimbang dunia akhirat, ya. Seimbang seimbang dalam kehidupan kita, roh dan jasad. Seimbang dalam kebutuhan akal dan kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani. Itu semua keseimbangan. Dalam konteks rezeki juga Allah menetapkan keseimbangan. Sebab kalau semuanya kaya, tidak berjalan hidup ini dengan baik. Kalau semuanya diberi apa yang dia inginkan, dia akan ambil semua. Iya. Yang buat saya, buat keluarga saya, tidak, harus seimbang. Itu keseimbangan. Itu sebabnya juga dikatakan kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Wasit itu seimbang kan? Kalau dia jadi wasit sepak bola, dia harus yang hak dia beri haknya, yang tidak hak itu keseimbangan. Hidup ini keseimbangan. Itu sebabnya orang sakit adalah yang tidak seimbang fisik dan jiwanya. Itu sakit. Jelas tuh ya. Hidup adalah keseimbangan. Hidup adalah keseimbangan. Pak Quraish, kan ada beberapa orang yang sudah diberikan rezeki pada Allah, tapi kita tidak tahu seberapa besar sehingga kita harus bersungguh-sungguh. Apakah orang-orang seperti ini yang benar-benar bersungguh-sungguh, dia bisa dirubah takdir rezekinya oleh Allah atau bagaimana? Saya lebih baik jawab bisa daripada tidak, tapi saya kira ada ayat nanti yang akan menjelaskan hal itu. Ya, saya berkata bisa karena begini, Allah menyatakan, Rasul menyatakan, siapa yang ingin diperbanyak rezekinya dan diperpanjang usianya, hendaklah dia bersilaturahim. Ya, jadi bisa. Kita bisa. Saya lanjutkan aja. Bisa karena sebagian ulama kita itu mengajarkan doa pada nisfu Syaban. Iya. Iya. Ya Allah, kalau engkau catat aku sebagai orang yang tidak bahagia, yang terbatas rezekinya dan ini, cobalah tukar itu sehingga menjadi. Ya kan itu menandakan bahwa itu bisa. Ya, terima kasih Pak Kures untuk jawabannya. Kami akan lanjutkan sebentar lagi, pastikan Anda tidak kemana-mana, kita break dulu sebentar, tapi masih ada kesempatan untuk Ibu bertanya ya. Ditunggu saja pada segmen berikutnya, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita sama-sama memasuki pada segmen terakhir di Tafsir Al-Misbah pada kesempatan kali ini, dan langsung saya memberikan kesempatan untuk Ibu yang ingin bertanya lagi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajah Krisni dari Majelis Zikir Al-Kamal Jatiwaringin. Saya ingin bertanya mengenai zikir. Sejauh mana pengaruh zikir terhadap rizki yang akan kita terima? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana? Oh, besar sekali Bu. Besar sekali. Asal ibu jangan fahami rezeki hanya dalam bentuk materi. Ketenangan batin itu rezeki atau bukan? Rezeki. Nah, karena itu ulama berkata begini, kalau ada satu orang berpenghasilan katakanlah 10 juta, ada lagi satu orang berpenghasilan 5 juta, yang 5 juta ini mendapat ketenangan batin, yang 10 juta tidak tenang batinnya, siapa yang lebih banyak rezekinya? 5 juta. Yang tidak tenang, anaknya sakit, dia bawa ke dokter, dokter spesialis sudah, masih tidak sembuh, dia bawa ke luar negeri, habis uangnya 10 juta. Yang tenang hatinya, diberi ketenangan oleh Allah, anaknya sakit 5 juta. Oh, ini cuma demam biasa, dibelikan obat tertentu. Zikir itu memberikan ketenangan batin. Ya toh? Orang yang tidak tenang batinnya berusaha, kacau pikirannya. Ya. Kesulitan kita selalu menduga bahwa rezeki itu hanyalah yang bersifat materi. Kesehatan itu rezeki Bu, apalagi kesehatan jiwa. Jadi punya kaitan yang sangat erat zikir itu dengan rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita. Walaupun belum tentu rezeki itu dalam bentuk materi. Untuk memperoleh materi ada caranya. Yang tahu caranya, yang banyak tahu caranya itu secara umum kita katakan non muslim, karena itu mereka kaya-kaya, kaya materi. Dia bekerja, dia menyesuaikan kegiatannya dengan sistem yang ditetapkan Allah untuk itu. Kalau kita anggap baca Quran dapat rezeki uang, gak dapat itu. Dianggap mau kaya salat terus, zikir terus, la ilaha illallah, baca surat tabarak dan lain-lain sebagainya, itu kan bukan itu cara memperoleh rezeki yang bersifat materi. Saya kira itu ya. Bagus sekali jawabannya Pak Kureis, sangat jelas Ibu ya. Dan saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Radhiyatul Mutaqin. Nama saya Ibu Hairia. Saya ingin bertanya dengan Bapak Kurais tentang bagi siapa saja orang yang diperluas rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin rezekinya diperluas, apa yang harus dilakukan? Mungkin begitu ya Ibu ya. Iya, satu hal. Kita lihat ada ayat Al-Qur'an mungkin bisa memberi gambaran itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada suatu binatang yang melata, yang bergerak di permukaan bumi ini kecuali Allah tanggung rezekinya. Syarat pertama yang digambarkan oleh ayat ini adalah yang mau bergerak. Burung itu cari rezekinya. Pagi dia keluar, sore dia kembali, sudah kenyang bawa buat anak-anaknya makanan. Kenapa? Karena dia bergerak, karena dia berusaha. Jadi mau dapat rezeki duduk aja begitu, mau dapat uang enggak bisa, itu syaratnya. Nah tadi kita jawab bahwa Allah bisa menambah rezeki itu dengan usaha, dengan berusaha menyesuaikan, menyesuaikan langkah-langkah kita dengan sistem yang ditetapkan Allah. Kalau Allah sudah menentukan kadar rezeki Anda, tidak bisa berlebih. Kalau Allah sudah tentukan. Tapi Allah sekarang sudah tentukan, dia gantung. Kamu tidak tahu berapa yang saya tentukan. Berusahalah. Ya kan? Tidak tahu. Yang kedua, saya bisa tambah. Asal kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Itu yang diperluas Allah rezekinya. Kalau tidak mengikuti sistemnya, ya dia tidak diperluas Allah. Itu yang dipersempit Allah. Ya hanya mungkin beri udara untuk dia hirup, dia beri air dan lain-lain. Saya kira itu Bu ya. Jadi ikuti sistem yang ditetapkan Allah, rezeki Anda akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Quraish. Kita bisa masuk pada kesimpulan. Kesimpulan. Oke, kita ambil beberapa kesimpulan dari yang kita baca. Yang pertama, rezeki dibagi oleh Allah demi keseimbangan kehidupan manusia. Karena jika diserahkan kepada manusia, mereka akan mengambil sendiri untuk dirinya, dia tidak serahkan pada orang lain. Jadi dia bagi. Kedua, perluasan rezeki bukanlah tanda kasih sayang dan rahmat Allah. Jangan anggap kalau orang kaya itu dikasihani Tuhan, belum tentu. Keluasan rezeki berdasar kehendaknya yang ditetapkannya melalui sistem perolehan rezeki, bekerja dan sebagainya. Siapapun yang menyesuaikan diri dengan sistem tersebut akan memperoleh hasilnya, muslim atau non muslim harus menyesuaikan diri. Yang kedua, bukti-bukti yang dipaparkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi ayat-ayat Al-Qur'an, sudah cukup untuk menyentuh hati siapapun. Namun ada di antara manusia yang masih tetap ragu atau bahkan menolak. Itu hanya karena tidak pelajari Qur'an. Ketiga, mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atau mengaitkan apapun dengan Allah dapat melahirkan ketenangan batin. Kaitkan dengan Allah. Semua penganjur kebaikan termasuk para rasul selalu mendapat tantangan dan pelecehan. Penganjur kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan yang disiapkan Allah. Seandainya Allah menghendaki mereka semua memilih satu jalan saja, niscaya diciptakannya manusia tanpa memiliki kemampuan memilih dan memilah. Kita kan sekarang bisa pilih ya. Ibu-ibu kemarin dipilih bajunya ini yang saya mau pakai. Kita setiap saat memilih dan menentukan pilihan. Kalau binatang itu tidak diberi kesempatan untuk memilih bajunya, ya. Agamanya juga tidak diberi kesempatan. Kalau kita diberi kesempatan, kita makhluk terhormat. Al-Quran tidak diturunkan untuk menjadi bukti indrawi, bukti yang bisa dilihat oleh mata, bisa dipegang oleh tangan. Tidak diturunkan untuk menjadi bukti indrawi yang dapat melahirkan hal-hal yang bersifat suprarasional, seperti menggeser gunung atau berdialog dengan orang mati. Tapi ia adalah bukti akliyah, harus dengan akal, sekaligus kitab hidayah yang menerangi akal dan pikiran, serta obat bagi keresahan jiwa dan penyakit rohani. Quran itu obat untuk keresahan jiwa dan penyakit rohani. Saya kira itu kesimpulan. Ya, baik, terima kasih Pak Quraish. Satu jam sudah kita bersama. Dan ibu-ibu, terima kasih sudah hadir di Metro TV. Saya Hilbram Dunar. Insya Allah kita bertemu lagi pada Tafsir Al-Misbah berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.